Nah iya, masih ada yang tanya begini. Hari gini masih ada yang tanya begini. Dijawab ya, Pak. Bolehkah kita menyiapkan anak kita untuk mengikuti ujian mandiri supaya mendapatkan ijazah agar bisa berangkat kuliah ke Madinah? Tanya sendiri. Barakallahu fikum. Loh, kenapa demikian? Mereka-mereka yang sudah mengorbankan akidah, mengorbankan manhaj, jual akidah, jual manhaj untuk yang satu ini, sampai detik ini tidak menghasilkan. Tidak menghasilkan. Yang sudah dapat ijazah dari mulai TK, SD, SMP, MA, tidak ada yang masuk Madinah. Masuknya ke kuliah-kuliah umum, pol ujung-ujungnya cuma Libya. Kok bengong? Kita bicara nyata, bicara real. Paham ya? Alhamdulillah. Kalimat supaya bisa kuliah ke Madinah, Omdo. Tahu Omdo enggak? Apa kata Yorab ini? Apa Omdo? Ngomong doang. Barakallahu'alaikum. Ngomong kosong. Barakallahu'alaikum. Lah. Belajar itu tidak mesti ke sana. Dipaham ya, Fani? Nah, mesti ke sana. Barakalasikum. Apalagi ketika menuju ke sana harus menerjang sekian banyak perkara-perkara yang menyalahi syariat. Jangan. Nanti gimana masih tidak ada salafiyin yang LC dan segala macam. Banyak. Itu untuk orang-orang yang mungkin sebelumnya enggak ngaji dan segala macam, kita dakwai mereka, tahu ilmu, tahu sunnah. Wah, ada kesempatan ini, sudah punya ijazah sebelumnya kan gitu ya. Kita mendakwai anak-anak SMP, anak-anak SMA yang kuliah dan segala macam supaya exit, keluar dari sana, masih punya ijazah SMA, ada kesempatan untuk mendaftar banyak. Yang daftar banyak ratusan yang keterima. Berapa orang ya? Sedikit. Yang lebih banyak diterima dari kalangan mereka. Dikarenakan memang di tengah-tengah situ ada oknum-oknum, ada oknum-oknum yang bermain dari kalangan hizbiyin. Salafiyin, wah, setengah mati bisa masuk. Barakallahu fiik. Gitu ya. Jadi yang paling penting itu adalah siapkan anakmu menjadi anak yang soleh dan solehah. Anak yang betul-betul ditarbiyah akidahnya, manhajnya, ibadahnya, akhlak dan adabnya. Dengan ilmu syar'i. Paham salah ya? Tidak diam. Barakallahu fikum. Jadi disiapkan untuk itu dengan tanpa menerjang keharuman-keharuman agama. Sekali lagi, Ivan, tidak ada realnya sampai hari ini. Hanya omdo, omong doang. Tidak ada. Antum jangan kemudian bermimpi di siang bolong. Kalau misalnya, jangan mimpi di siang bolong. Barakallahu fikum. Naam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Banyak dari kalangan ikhwah-ikhwah kita, anak-anak kita atau anak-anak ikhwah-ikhwah kita yang bagus akidahnya, bagus manhajnya, bagus ibadahnya, bagus akhlaknya, punya hafalan Quran, hafalan hadis, punya ilmu yang matang. Dengan program-program taklim, program-program ma'had yang ada di tempat kita masing-masing, dengan tanpa ada yang namanya ijazah tadi, ilmunya lebih matang, lebih kokoh dibandingkan dengan yang semangat nyari itu terus berangkat ke sana. Barakallahu fikum. Coba diam. Coba diam. Jangan bengong. Itu real. Itu real. Allahul musta'an. Mereka-mereka yang sudah menjual akidah, yang menjual manhaj, terjun dalam dunia ini, menerjang sekian banyak larangan-larangan agama, keharaman-keharaman agama, menerjang prinsip dan segala macamnya. Mau mereka luar biasa mengekspos ini semuanya, membangga-banggakan hasil anak didiknya. Nah, terus bagian mereka yang berhasil mengikuti barakallahu fikum perlombaan setingkat Asia Pasifik. Setingkat Asia Pasifik lomba hifdzul hadis juara 3. Bangga itu, ekspos besar-besar juara 3. Masya Allah, dapat piala, dapat piagam, dapat duit 30 juta. Bangga dengan itu. Setelah bangga, merendahkan salafiyin. Mana dari kalangan mereka-mereka ini? Kan mereka biasa nuduh kita kan Luqmaniyun gitu ya. Kari bin Uzzurrah. Mana Luqmaniyun? Enggak bakal bisa menghasilkan yang seperti ini. Pret. Kadzabun ya ikhwan. Oh, anak diri kita lebih jauh daripada mereka. Lebih daripada mereka yang mereka bisa. Barakallahu fikum. Lah iya kok juara 3. Banyak yang melebihi juara satunya. Cuman memang yang namanya belajar ilmu agama itu tidak untuk riya, bukan untuk sum'ah, bukan untuk pujian, bukan untuk sanjungan, bukan untuk jabatan, bukan untuk yang lain-lainnya. Lillahi ta'ala, untuk diilmui, diamalkan, jadi anak soleh. Paham gitu? Nah mereka yang berdemikian, mana keikhlasan yang ada pada mereka? Apakah pernah ada dari kalangan salafun saleh berbangga-bangga dengan semacam itu? Tidak ada. Paham ya? Lebay mereka ya, Evan. Kepingin nyuntuh, kok nyuntuhnya orang-orang awam. Lebay ya, Evan. Allahu musta'an. Difahami insyaallah ya? Nah, kecuali kalau memang dari ma'had-ma'had kita dengan tanpa menerjang perkara-perkara yang haram, ada tahapan-tahapan menuju mendapatkan ijazah yang diakui. Namanya mu'adalah. Labas. Antum pondokan anak-anak antum di ma'had ustaz-ustaz kita yang bisa sampai tingkatan mu'adalah tadi. Dan sampai sekarang belum ada. Tahu saya sampai sekarang belum ada dari ma'hadnya kita yang sampai tingkatan mu'adalah. Barakallahu fikum. Nah. Paham ya? Coba diam. Dan itu enggak menyedihkan. Enggak menyedihkan ya. Sekarang ini barakallahu fikum. Kalau mau sedikit di expose, tadi enggak usah pakai berbangga-bangga ding. Dan sekarang ini barakallahu fikum, alumni-alumni pondok pesantren yang diasuh oleh para asatidah kita Ahlussunnah dengan tanpa ijazah tadi itu. Itu sudah bertebaran di mana-mana. Bertebaran di mana-mana. Siap untuk ditempatkan di mana-mana untuk sebagai dai secara luas atau untuk mengajari anak-anak dan segala macamnya di mana-mana. Di mana-mana, dari mulai ujung Sabang sampai ujung Merauke. Ke arah kelas itu. Dapat diam. Paham ya? Itu lokalnya ya, tidak ada yang LC. Barakallahu fikum. Ala kulli hal, tolong mimpinya dikubur. Tolong mimpinya dikubur. Dan dirubah cara pandangnya. Sekali lagi, real juga harus saya sampaikan. Rata-rata mereka begitu ngotot untuk supaya anaknya punya ijazah. Poin-poin yang sampai dengan tadi ini hanya kamuflase. Tujuan intinya adalah dunia. Orientasinya adalah dunia. Kamu kejar. Apa sih tujuannya kamu sesungguhnya? Ujung-ujungnya nasib anakku nanti. Supaya masa depan dia cerah. Dan segala macamnya. Apa yang dimaukan? Agamanya apa dunianya? Kejar. Jujur. Dunia. Ayo kok dunia dipikir. Rezeki minallah, sudah Allah bagi-bagi. Rezeki bakal lancar, bakal mudah justru bagi anak-anak yang saleh, yang bertakwa kepada Allah. Allahu itawala salihin, Allah yang akan mengurusi yang saleh-saleh tadi. Paham ya? Allahul musta'an. Radio SalafiBandung.com, media dakwah, tasfiyah, dan tarbiyah.